Ada sebagian ikhwan yang bersedekap dalam sholat dengan memegang bagian sikunya. Apakah hal itu diperbolehkan? Ana tidak mengetahui apakah ada sunnahnya memegang siku. Yang adalah di sa'id. Sa'id itu lengan nih. Bukan di sini. Ada yang sholat nih. Ya. Yang ada ini. Ini. Nah, di atas telapak tangan atau di sa'id. Nah. Ya, apakah diletakkan atau dipegang? Dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam.